بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قوم مسلمين دا المسلمات الملاك لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. Segera puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada bab yang ke-71, babu an-nahyi an an-nashri ad-dhalati في المسجد. النهي، باب النهي عن النشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشدة. باب نارمان داري نشد، نشد atau insyad ad-dhalati fil masjid, yaitu mengumumkan dan mencari barang hilang di masjid. Sesat, tapi mengumumkan atau memperkenalkan barang yang hilang. Jadi maksudnya kalau seandainya ada seorang kehilangan lalu diambil, dia berdiri, mohon siapa yang menemukan jam tangan mohon di berikan ke panitia. Siapa yang menemukan kunci tolong sampaikan ke panitia. Umumkan di situ di dalam masjid. Ya. Siapa yang menemukan dompet harap berikan ke panitia. Dan termasuk juga siapa yang punya dompet. Siapa yang kehilangan dompet? Diumumkan, ya, barang temuan lalu diumumkan, sama juga dengan barang yang hilang. Maka dari judul ini adalah dilarang untuk mengumumkan itu. Kita lihat hadis-hadisnya, setelah itu kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Hadis 1260, wa haddatsana Abu Thahir Ahmad bin Amr qala haddatsana Ibnu Wahb an Haywa an Muhammad bin Abdul Rahman an Abi Abdullah maula Shaddad bin Al-Hadi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لا تبنى لهذا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, beliau bersabda, Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar seseorang memberitahukan atau mengumumkan sebuah barang yang hilang di dalam masjid, diumumkan di dalam masjid, falyakul, katakanlah, la radda Allahu alaihi, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Kenapa? Kok itu yang diomong? Kata Nabi, sampaikan itu. Kalau mendengar ada orang mengomongin, katakan, la radda Allahu alaihi, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Nabi mengatakan, فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُبْنَى لِهَذَا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُبْنَى لِهَذَا. Sesungguhnya masjid-masjid tidaklah dibangun untuk ini, untuk mengumumkan barang yang hilang. Ahli luar dia mengatakan, yaqulu nashattu dhabata idha talabtuha, nashattu dhabata idha talabtuha, nashattu, aku menasyidkan dhabah, binatang, apabila aku mencarinya. Wa anshattuha idha araftuha, idha araftuha, anshada arrafa, memperkenalkannya. Wa riwayat hadha al-hadith yanshudu dalatan, yanshudu dalatan, yanshudu dalat, yani fath al-ya wa dhamma al-shin, yanshudu min nashattu idha talabtu, mencari. ومثله قول في رواية أخرى أن رجلا حديث berikutnya kita baca dulu hadis 1261 وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقري مقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. Dalam riwayat yang di sini dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan sami'tu, berarti Abu Hurairah betul-betul mendengar dari Nabi. 1262 وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Dengan sanadnya kepada Buraidah bahwasanya ada seorang yang mengumumkan di masjid, dia mengatakan man da'a ilal jamal Al-Ahmar, siapa yang mengajak kepada unta merah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wajadta, Semoga engkau tidak mendapatkannya, kata Nabi. Innama bunyatil masajidu lima bunyat lah. Hanya saja masjid itu dibangun adalah untuk apa dia dibangun? Yaitu zikir kepada Allah, beribadah. Dalam kedua hadis ini, ada beberapa faedah. Di antaranya, an-nahyu an-nash bid-dhalati fi masjid. Larangan mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Wa yulhaq bihi ma fi ma'nahu. Maka digabungkan ke dalam hukum ini hal-hal yang senada dengannya, yang semakna. Minal bayi, jual beli. Diumumkan siapa yang mau membeli barang ini, barang itu. Wasyira, menjual dan membeli. Wal ijarah, sewa menyewa. Wan nahyu minal uqud, dan yang lainnya dari transaksi-transaksi. Wa karahatu raf'i shauti fil masjid, dan di sini juga terdapat larang atau dibenci mengangkat suara, mengeraskan suara di dalam masjid. Qala al-qadhi qala Malik wa jama'atun min al-ulama. Imam Malik berkata dan sekelompok ulama lain, yukrahu raf'u shauti fil masjid bil ilmi wa ghairihi wa ajaza Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa Muhammad bin Muslima min ashab Malik raf'u shauti fihi bil ilmi wal khusuma wa ghair dhalika mimma ihtaju ilayhi an-nas li'annahu mujma'uhum aw majma'uhum wa la budda lahu minhu. Imam Malik memandang dan sekelain orang memandang bahwasanya dibenci untuk mengangkat suara di masjid dengan ilmu dan yang lainnya, yakni dalam menyampaikan ilmu juga tidak boleh keras-keras. Dibolehkan oleh Abu Hanifah dan Muhammad bin Maslamah dari murid-murid Imam Malik mengangkat suara di masjid untuk ilmu dan al-khusumah. Kalau seandainya ada terjadi persengketaan lalu diselesaikan di masjid. Mimma yahtaju ilaihi an-nas, dari perkara-perkara yang manusia membutuhkan hal itu. Karena li'annahu majma'uhum, karena masjid itu tempat mereka berkumpul. Walaupun dalam minhu, dan hal itu merupakan di antara bagian yang mereka perlukan. Walhasil di sini kita lihat dilarang kita untuk mengumumkan barang barang yang hilang, termasuk di situ juga barang temuan. Ya, kalau ada penitia dapat kunci dan yang lainnya, tidak perlu diumumkan. Cukup ya disimpan. Maka kita punya perlu punya kotak namanya kotak mafkudat, barang-barang temuan. Lalu kita taruh di kotak itu, siapa yang datang dia merasa hilang, dia akan pasti datang. Nah, dan juga juga kita bisa umumkan bahwa misalkan sebagai maklumat di pengumuman dinding, siapa yang merasa ada kehilangan ya silakan ketemui panitia. Ya, semacam loker kita. Kalau di Masjidil Haram itu ada. Ya, siapa yang merasa hilang kehilangan di Masjidil Haram, pergi ke loker itu. Ya, ke panitia, dia ada bagian dari barang-barang temuan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, ya gimana lagi? Berarti sudah diselamatkan oleh orang. Baik. Hadis 1263. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, ada seorang berdiri. Dia mengatakan, siapa yang bisa mengajak kepada unta merah, yakni dia mau umumkan ada enggak yang dapat, yang menemukan unta merah, itu maksudnya. Lalu Nabi mengatakan, semoga engkau tidak menemukannya. Hanya saja masjid-masjid itu dibangun untuk hal dia dibangun. Maksudnya di sini, ma'nahu li dzikrillah was-shalah wal-'ilmi wal-mudzakarati fil khair wa nahwiha. Bahwasanya masjid itu dibangun adalah untuk zikir kepada Allah, untuk salat, untuk ilmu, untuk mudzakarah fil khair, saling mengingat dengan kebaikan dan yang lainnya. Qala al-qadi, qadinya dia mengatakan, fihi dalilun ala man'i amal as-sani' fil masjid kal khiyatati wa shabihiha. Di dalam ini dalil terhadap larangan melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan di luar dari tujuan di atas di dalam masjid, seperti menjahit misalnya. Nyopai ke masjid tapi baunya menjahitnya dalam masjid, atau anu kok kalau menyulam ya, bertukang dalam masjid ya, tentu tukang di luar dari pekerjaan masjid ya. Ya, termasuk juga misalnya dia adalah orang pelukis, baik ke masjid dilukis, baik ke masjid di dalam masjid nunggu sholat tapi kerajuannya. Qala wa qad man'a ba'd al-ulama'i min ta'lim as-subyan fi al-masjid. Qala ba'd shuyukhina inna ma yamna' fi al-masjid min amal sana'i allati yahtassu bi naf'iha ahad an-nas wa yaktasibu bihi fala yattakhidh al-masjid muttajiran. Fa'amma sana'i allati yashmilu naf'an al-muslimin fi dinihim كالمثاقفة وإصلاح الآلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في أمله فلا بأس به. قال حق بعضهم خلافا في تعليم السبيان فيها. Sebagian ulama ada melarang mengajarkan anak dalam masjid, anak-anak. Soal kenapa? Anak-anak ini nanti liar, dia main dan macam-macam. Falan syubadu syuyukhina, sebagian dari ulama-ulama kita mengatakan hanya saja yang dilarang di dalam masjid adalah amalan-amalan aktivitas khusus, ya, yang manfaatnya kepada individu, ya, manfaatnya kepada individu, ini nggak boleh. Misalkan tadi, ya, nunggu sholat di kerajuan-kerajuannya di dalam masjid, ya, kalau nyepulkis dilukis, ya, nggak boleh. Kalau gitu nggak boleh juga bikin skripsi dalam masjid. Karena manfaatnya untuk diri dia. Wayat tasbih dijadikan itu untuk pencahariannya. Ya tadi menyulam atau apa misalkan. Ya. Jadi kalau seandainya dia punya uang banyak, baunya ucangnya kadang dari anu di rumah dijadinya sampai sajiko untuk mitong piti. Ya. Ya. Fala takhudh masjida matjaran. Jangan jadikan masjid ini tempat jualan aktivitas dia. Amma sana'i', adapun perbuatan-perbuatan yashmulu naf'an al-muslimin fi dinihim, meliputi manfaatnya kepada kaum muslimin yang banyak di dalam agamanya, seperti mutsaqafah, ya, ini memberikan pengetahuan, wa islahu alat jihad, memperbaiki alat-alat jihad, memperbaiki badiannya, misalnya senapangnya dalam masjid, tapi itu adalah alat-alat jihad, ya. Mimma la lam tahana lil masjid fi amalihi, pada hal-hal yang tidak ada unsur meremehkan masjid. Ya. Kok periuk bau kena masjid? Lah. Itu tidak menghormati masjid. Ya, kompor bau kena masjid. Kalau seandainya tidak berunsur menghinakan masjid, walaupun niatnya, tapi dalam bentuk pekerjaannya itu tidak mengurangi kehormatan masjid, fala ba'sa, tidak apa-apa. Wa haka ba'duhum khilafan fi ta'lim sibyan fihi. Sebagian ulama juga menceritakan perbedaan di dalam mengajarkan anak-anak di masjid. Jadi ada sebagian ulama juga memandang boleh melakukan pendidikan anak-anak di masjid. Ya, tentu dalam hal perlu kita memperhatikan tata tertib. Jangan dibiarkan masjid sama dengan luar masjid. Jadikan sebagai tempat mainan. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wajadta, semoga engkau tidak menemukannya. Wa amara yuqala mithla hadha, dan Nabi memerintahkan untuk mengucapkan ungkapan seperti itu. Tadi yang pertama apa? Katakan la raddahullahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Atau keberkatan Nabi la wajadta, semoga engkau tidak mendapatkan. Fahuwa uqubatun lahu ala mukhalafatihi wa asyanihi. Ungkapan ini merupakan sanksi baginya atas perbuatannya yang menyelisih syariat dan maksiat. Kenapa? Karena masjid bukan itu tujuan. tujuannya. Wa yambaghi lisami'ihi an yaqul, sepantasnya bagi orang yang mendengar pengumuman itu dia ucapkan, la wajadta fa innamal masajid lam tubna lihada. Maka boleh kita, ada orang mengatakan semoga Allah tidak mengembalikan barang itu karena masjid bukan untuk itu gunanya. Itu artinya terjemah. Kita umumkan supaya kita mengatakan bahwa masjid bukan untuk pengumuman barang hilang. Au yaqulu la wajadta, atau katakan semoga engkau tidak menemukan. Innama buniyatil masajid lima buniyat dah kama qala Rasulullah SAW, seperti yang diucapkan oleh Nabi. Masjid itu bukan untuk, masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu. Apa tujuannya? Zikir, sholat, ibadah, ta'lim. Itu tujuan, bukan tujuan pengumuman. Nah, di sini ulama memandang ya kayak tadi, periklanan ya, walaupun di ya, termasuk mengiklankan umroh, biro-biro umroh mengumumkan, mempromosikan promosi umrohnya di masjid. Masjid bukan untuk itu gunanya. Kan sama dengan jual beli. Ya? Termasuk juga untuk mengumumkan barang-barang yang lain. Ya, periklanan ada iklan terselubung. Saya melihat ada pengumuman di dinding. Luruskan saf, matikan HP. Terutama yang memakai operator A karena sinyalnya di mana-mana. Itu promosi namanya. Sinyal lebih kuat dari yang lain, begitu. Termasuk juga kalender-kalender yang ada di situ. Iklan-iklan jangan ditaruh di masjid. Masjid bukan untuk itu gunanya. Ya, apalagi kalau seandainya iklannya iklan bank lagi. Ya, alhamdulillah di masjid kita enggak ada nih. Ya. Bukan untuk itu gunanya masjid. Maka kita harus menghormati masjid dengan memfungsikan tujuan dari atau fungsi untuk apa masjid itu dibangun. Dan ini harus diumumkan. Ya, kalau seandainya promosi dia di luar, ada masalah, jangan pakai masjid. Termasuk juga jual beli. Orang jual beli dalam masjid disuruh oleh Nabi untuk mengatakannya, semoga Allah tidak memberi untungmu. Ya, mana tahu misalkan ada pengumuman kaplingan Islami, ya, rumah Islami dan yang lainnya, ya. Karena di MBMB dengan Islami kayaknya bolehlah dalam masjid, gitu kan? Enggak. Maka perlu kita hati-hati. Kalau seandainya dalam bentuk dagangan, ya sebagaimana Nabi SAW menyuruh, doakan orang itu semoga Allah tidak memberimu untung. Wallahu ta'ala, ini yang jadi nashtud dalah, mengumumkan barang temuan atau barang yang hilang dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala. Ya, Pak. Ada tiga tadi yang meninggal di permisi itu mengumumkan bahwa dia akan meninggal dunia. Iya. Ini juga bagian dari apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, kalau bagi tempat-tempat yang lain untuk menginformasikan satu sama lain itu cepat. Di Arab Saudi nggak pernah ada pengumuman di masjid itu bahwa diumumkan kematian. Ini kalau bisa kita menginformasikan cepat kepada orang, ini tidak perlu, tapi susah juga. Ya, dibilangnya kita anti nanti. Ya perlu edukasi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Hah? Nikah di masjid boleh. Ya. Tapi jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Bawa saluang. Ya. Saluang. Nah, ya itulah. Gak boleh. Masjid itu bukan untuk bersaluang. Kalau nikah silakan. Dan perlu adab-adabnya, yaitu ketika kita menghadirinya, siapapun dia, ibu-ibu yang bersoleh, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat tahiyatul masjid itu sebagian ulama mengatakan adalah wajib atau minimal adalah sunnah muakkadah. Nabi aja berhenti dia khutbah untuk menyuruh orang yang duduk tadi, ya duduk dia ada ketika khutbah, berhenti Nabi menegurnya, bangkit dia. Nabi. Allah Taala. Berarti sama juga dengan informasi dari pemerintah. Ini tadi kita sebutkan kalau seandainya yang bersifat ahad individu, kepentingan individu, ya. Tapi kalau kepentingan umum, insyaallah apa? Makan-makan masjid boleh, asalkan kebersihannya dijaga. Anak yang hilang, dia juga. Semoga Allah tidak mengembalikannya. Karena manfaat kan individu. Ya. Ada acara penyimpanan lagi, tak dimasukkan pakai yang kecil ya kan. Yang tentang buat acara kan dari pada macam adalah apa pancing apa ya. Kalau pantun-pantun kayak gitu enggak ada masalah. Cuma tadi kita lihat pertama fasilitas masjid itu bukan itu. Mei itu adalah untuk sholat, untuk adzan, untuk ta'lim. Maka sebenarnya enggak perlu dia pakai mei sound system. Ya, itu urusan pribadi. Kalau di Arab Saudi itu saya melihat di Masjid Nabawi itu sudah ada orang berkumpul yang mau apa aja kan. Ada 15 orang, 20 orang. Nah, ini sudah ada satu orang tukang catat. Jadi pencatatan pernikahan. Sekali gitu aja. Kalau kita sudah terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya tidak ada keutamaan akad nikah itu di masjid. Malah lebih baik itu akad nikah ada di rumah. Ya, sehingga orang-orang yang datang tidak melakukan sebuah pelanggaran. Ini kalau di masjid melakukan pelanggaran dia, yaitu tentu masjid enggak lakukan. Baik. Itu sudah satu ilmu kita tadi. Jadi tidak disyariatkan, ya, malah sebagian ulama mengingkari hal itu. Tapi itulah bagi kita sudah merupakan ada pengumuman, tak ada orang datang. Ini susah. Nah, itu kan untuk kepentingan umum. Samping kita, ya tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu ada diumumkan. Memberikan apa namanya? Memberikan edukasi, tahu-tahunya jual barang kan? Itu jual beli yang terselubung. Baik. Tinggal apa ya mengurut membuka tu? Tiga empat membuka selima. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.